Terus, nah ini konsep-konsep dasar dalam psikologi yang humanistik. Nanti kalian akan banyak ketemu istilah-istilah ini. Yang pertama, ya tadi ini kan salah satu manifestasi dari potensi manusia yang positif tadi. Yang pertama, pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin. Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini enggak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Malah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu tuh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Yombo, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan, tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas. Ini dasar pendekatan humanistik. Yang kedua, ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, enggak terlalu banyak omong. Itu self-image, kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temanmu, alah enggak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga enggak berhenti jawabnya, misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image-mu itu. Saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman, lebih punya kelebihan. Itu self image. Kesanmu tentang dirimu sendiri itu self image. Kesadaranmu tentang dirimu, nanti di belakang ada teorinya. Setiap orang pasti punya. Ya paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Nah, itu kan terus kamu jawab, itulah self image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu ndak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self image. Ada lagi biasanya gandengannya self image itu self evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri, namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok yo malam minggu tiba-tiba yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana wong orang soleh kayak gini ya. Ah, itu kan harga diri kamu merasa, wah harga diri ini. Kan gitu. Jadi kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu kan kamu gak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu. Itu namanya self-evaluation. Oke, makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong, keduhuran. Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung, diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul, tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan. Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Kemudian yang keempat, self-actualization. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia. Citra dirimu juga mulia. Maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu. Itu namanya aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia menyikapi dirinya. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Itu frame of reference. Ukurannya dirimu. Kalau kamu digituin tidak enak, jangan menggituin orang lain. Apa bahasa Indonesia ini menggituin? Itu? Kalau, ya wis kamu ngerti karupnya. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Kalau dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori, teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu. Itu namanya frame of reference. Jadi konsep-konsep lima ini, free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, frame of reference, ini konsep-konsep dasar dari psikologi yang humanistik. Dari situ nanti muncul asumsi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting, wah aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat, terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun pak, enggak paham-paham filsafat, kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya, oh kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi, tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan.